iki. Saking leh mulyake nganti ngaji disuguh ngene iki lho reh mangan piye carane. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi lek karo tanggi masyaallah saene. Wong kene ya apik-apik to nggih kalih tangga. Nggih. Kanjeng Nabi ngendika mangkane yuk min billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sing ngaku iman yang Allah, iman yang dina akhir, mulyake tanggane. Yen gak mulyake tanggane, dikhawatirke matine suul khotimah, ora iso mambu gandane suwarga. Nauzubillah min. Ambok senajan ibadah yang wapi poso bendino nek zikir nganti lambene jedir nek sujud nganti baduke benjut iktikaf ora metu-metu teko masjid lungguh nganti bokong entek nek wiridan ora trimo nganggo tasbih cilik-cilik teko kayu klopo disujeni neng kok putus hubungane karo tangga elek karo tangga-tanggane. Ojo arep-arep iso mambu gandane swarga apa maneh mlebu. Lho, tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli dulur. Halo. Jenengan gadah dulur mboten? Gadah tangga mboten? Jawaban sing banter, uripe sampeyan akeh ndi? Lungguh jejer dulur karo lungguh jejer tangga. Akeh ndi kumpul dulur karo kumpul tangga? Lah iya. Mula kadang-kadang tangga kuwi pentinge ngungkuli dulur. Cobi lek ana omah kobongan sing nulungi dhisik. Ana omah kemalingan sing nulungi dhisik. Lah iya. Mula sing apik karo tangga, terutama tanggamu sing melarat. Apik ana. Mergo tangga melarat kuwi entengan. Seneng sabiyantu. Rata-rata sing gelem bantu rewang-rewang niku ya tangga sing melarat. Asline tangga sugih ora kenek dijagake. Menang gayane tok. Ayo sing sugih-sugih sing nesu minggato. Wong kenyataane ya ngono kok. Hu. Lek ana wong duwe gawe mantu apa nyunatke, sing rewang masak nyang pawon kae iris-iris bumbu marut klopo jibrat ra karuan, tanggane sing sugih napa sing melarat? Krungu wong sugih-sugih. Sing sugih ya mara tapi ora ngrewangi ngincipi tok. Mbok ana jajan 10 macem diincipi kabeh, ora ngrewangi malah entek-enteki. Ayo bapak-bapak lek ana kematian ngoten nika, sing purun ngedhukke, sing purun ngedhuk kuburan kae tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat, sing sugih ya mara tapi ya mok nyengung tok, wis jero apa urung? Nang dijerukke iki mendung lho ya selak udan. Koyong ngurusi tapi malah ngupui. Mula sampean kok elek karo wong melarat, lara sampean. Iso diancam karo wong melarat. Ben, Barno, ben, sugih mlete, sugih sombong, ben, sok nek mati aja kedhuke kuburane. Nah, sampean mati temen, sepi. Kadek persatuan melarat tipas kuat. Ikatan persaudaraan kere lo kuat. Zaman mati yo sepi ora ana sing nglayat, ora ana sing gelem nyolati. Ngedhuke kuburan yo gak mikul ora ana sing gelem kok nyang kuburan. Yo kepeksa anake karo mantune ngono sing mikul. Dadi mikul mayit wong loro tok. Turut dalan meteng kaboten ditakoni tanggane. Arep digo nyang tidik kuburan le. Yo cepet mumpung urung mambu. Tekan gang sebelah takoni digonyang tidik kuburan le gua no kali ya wes tekan kuburan dijeret ke menggeh kesel dek kesel yo podo mas aku yo kesel ayo dikeduk ke dek ora usah jeru iya mas yang penting kependem wes akhirnya diduduk no cetik dilebok ke terus diiring ke diuruki. Wis rampung leh nguruki bareng wayah ditalken kupinge sik nang jaba. Jare sing tuwa, "Dik, goleke lemah teles, Dik." "Kaya apa, Mas? Neplok kuping." "Tau wae plok kupinge tinggal mulih ngono." Mangkane. Embo. Dawuhe wong sepuh biyen, nak-nak, sak kuat-kuate pager tembok isih luweh kuat pager mangkok. Aja salah paham, pager mangkok ora kok mangkok dijejer-jejer ditumpuk-tumpuk gawe pager. Pager mangkok kuwi ater-ater. Weweh. Yang mriki le Mas Ani apa? Ater-ater. Ibu-ibu weweh, jenengan yen masak rada enak niku tanggine diparingi nggih. Pret. Ora percaya. Nek wong biyen aku ngandel, nek wong gudho saiki ora ngandel blas, ora ngandel. Potongane mleki-mleki. Nek wong biyen saestu lho, masak kok rada enak tangga-tanggane dikirimi. Tangletne sing sepuh-sepuh ndak ngoten. Sakniki wis gak ono. Nggih mboten? Lho ngaku. Ngapunten. Bu. Jenengan iki lho. Omahe sederhana, biasa ora ana pagere, ning kalih tangga lomo, kalih tangga sae. Kuat niku omahe jenengan. Menjing tinggal lunga sak wulan ya aman wong sing dadi pager tanggane jenengan. Dipageri tangga. Ana wong kate aneh-aneh ngrusuhi omah. He, macam-macam tak antem ya. Ayo, ayo. Ngono. Soale jenengan apik karo tangga. Ana maling mlebu omahe jenengan, mbengok pisan lho. Tolong, maling. Tangga gembruduk metu kabeh nulungi malinge mlayu tir-tir-tir sifat kuping. Kupinge nganti kaya kipas wiri-wiri-wiri-wiri-wiri. Wedi. Saiki omahe jenengan tembok kawedi. Dikai pager teko waja. Isih dikai ram-raman wesi. Ram-raman kawat dikai beling. Tapi jenengan karo tangga medit, karo tangga kok elek. Gak kuat blas omahmu. Ana maling mlebu omahmu, mbengok ping 200 nganggur. Tolong, maling, tolong, maling, tolong, maling. Tangga ya mesem dhewe-dhewe. Bangka ya wis. Tangga sitoke modar kowe saiki. Modar kowe saiki. Tolong, maling, tolong, maling. Lho, sampe mati kae, sampe mati kae. Tolong, maling, ditekek kae, jelas ditekek kae. Tolong, maling, lho diseret kae, diseret kae, diseret kae. Ora ono sing kudu nulungi. Ana tangga metu siji ora kok nulungi, malah metuki malinge. Lah malinge diomongi, resiki dik kesuwen. Resiki ae. Aman-aman omahe wong iki aman. Nek alatmu kurang, nenggonku ana linggis loro. Tampar aku yang duwe ge nyencang wonge. Sampeyan pengen terkenal apik, gampang. Api ana tangga-tangga parek sampeyan. Janji sampean iso apik karo tangga-tangga parek sampeyan, mboten dangu kok apike sampean iso rata, terkenal tok endi-endi. Lengke, wong sing ngandak-ngandakno tangga-tangga sampeyan. Ya Allah, tanggaku iki le masyaallah apik, angger duwe panganan apa aku ya mesti dikeki, anakku angger dolan rono ngono ku ya dikeki mangan, ya dikeki duwe. Wong ya sugih ora pati sugih tapi wonge apik, masyaallah. Terkenal sak kecamatan luwe. Sampeyan pengen terkenal elek, gampang. Elek ana tangga-tangga parek sampeyan. Janji sampean elek karo tangga-tangga parek sampeyan, gak suwe elekmu iso umum tok ndi-ndi. Wong sing paling telaten netrek-netrek eleke sampeyan kuwi ya tangga sampeyan. Mulane ana wong arep besanan iso gagal ora sida ya gara-gara tangga. Wis arep besanan wis meh mateng. Dina meh dadi iso gagal. Lah piye wong bakal besan dolan dicegat tok. Mbak, sampeyan nek golek dolan omahe tanggaku, Mbak. Apa no, Mbak? Aku arep besanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anake sampean sing ayu kae arep sampean olehke anake tanggaku iki. Iya, nek kenek tak elingke. Batalno. Mumpung durung batalno. Anake tanggaku iki bener ganteng tapi bento. Ya bali. Loh, ana wong nyilih duit nang gone bank iso gagal ya gara-gara tonggo. Ya pegawai bank tepak survei dipethuki yo. Mas, sampean kok koyo pegawai bank, Mas? Iya, aku pegawai bank kok. Apa? Apa nyurvei wong lingkungan kene iki lho ana sing arep nyilih duit nang gone bank jenenge iki. Sampean kenal to? Kenal, Mas. Piye, wonge apik apa ora? Welut kuwi, Mas. Ya mbale kok. Lah salah satu wahana kerukunan niku nggih damel majelis-majelis kados ngaten menika, ini sarana, ini institusi. Mbah rapati paham dicok ngomong model ngene. Ngene iki ndadekke kerukunan, mangkane majelis taklim, pengajian, maulid nabi dan sebagainya, iku nek digambarke kaya wit sing wagrom. Aja dibabati, aja ditebangi. Desa ndi wae nek akeh wit-witane iki hawane adem kok. Lek hawane adem pikirane atine masyarakat adem, tentrem, guyub rukun. Desa ndi wae ora ana wit-witane, panas. Kene hawane panas masyarakat pikirane atine ya gampang panas, seneng gegeran, seneng tukaran, congkrah. Halo. Makane desa ndi ae ya lek ana pesantren, TPQ, TPA, madrasah diniyah, majelis taklim, pengajian, adem, tentrem. Jamaah tahlil barang ngono ku tentrem. Pak polisi ngapunten, jenengan nate nangkap tawuran antar jamaah tahlil? Ora ono. No jamaah pengajian ora kira ono bocah gelut, bocah tukaran, bocah tawuran, ora ngira ono. Mangkane para kiai ikut berperan dalam membina moral masyarakat, ngerukuk ke masyarakat, meminimalisir tindak pidana dan kejahatan. Ngono ku Pak Polisi kudu mikir ngono kuwi. Hidup peralon. Lho wit-witan ngene iki kok mbok tebangi. Yasinan ora, tahlilan ora, manakipan ora, selawatan ora, pesantren ora, diniyah ora, TPQ ora, ngaji ora. Panas desamu. Wong wit-witane mbok babati kok, wit-witane mbok tebangi. Senengane do tukaran, senengane do para padu. Panas. Lah kalau banyak pepohonan yang rindang seperti ini, majelis-majelis kaya ngene iki, wong banyak pohon, burung-burung berdatangan, menclok di situ. Dan burung hinggap di pohon, nanti burung-burung berkicau, bersenandung dan berkidung tentang cinta dan kerinduan. Duh. Liki lek wis ana majelis iki pohon yang rindang, mula sing menclok ning kene ora mung wong gudhotok. Teko kampung sebelah menclok rene, nggih mboten? Teko desa sebelah menclok rene, bahkan teko kecamatan liya terbang menclok rene, soale nek kene ana wit sing agrom, Pak polisi menclok rene. Pak lurahe baru wado teko pati menclok. Mergo ning kene ana wit-witane lho, bocah iki ya do menclok hingga berkicau bersenandung tentang cinta Rasulullah. Aku wado teko Bojonegoro menclok rene. Mergo aku rene iki golek kowe lambemu aja sembarangan ngomong. Aku rene iki golek. Kowe aja melok-melok tak antem. Golek sedulur. Lho, golek barokah. Kowe iki kok ngawur to oleh ngomong. Hati-hati. Lho mergo ning kene ada pohon yang rindang. Lah kalau enggak ada pohon yang rindang, ngapain aku hinggap ke sini? Duh, karena di sini ada pohon yang rindang, yang datang orang-orang sholih. Di sini jenengan bersenandung tentang cinta Allah, berkidung tentang rindu Rasulullah, berkah. Lah nek ngene iki mbok babati kampung itu kalau enggak ada pepohonan yang rindang, pasti akan jadi entak-entak. Karo bahasa Indonesiane. Apa bahasa Indonesiane entak-entak? Ya entak-entak itu. Ora usah bantah, sing ceramah aku dudu sampean. Lho kalau kampung itu sudah entak-entak. Tidak ada pepohonan yang tumbuh apa? Ilalang, alang-alang kuwi lho. Lho kalau alang-alang yang tumbuh enggak akan ada burung yang datang dan berkicau di alang-alang. Kuwi manuk bingung kuwi. Yang datang kewan gegermetan, binatang melata. Kuwi nek petuk isine mung padu kerah ambek tukaran, bangsane dokter luwak. insinyur ulo, profesor garangan. Mangkane kampung ini kate ora ana majelis taklim, ora ana pengajian-pengajian model ngene iki, majelis selawat ora ana, majelis zikir ora ana. Iku alang-alang sing tumbuh ning kono. Masyarakate kudu geger wong do dadi garangan. Lho, sing nesu. Lah nek akeh majelis kaya gini kan yang datang orang-orang solih, solihah wong apik kabeh, jiwane jenengan dilambangkan seperti burung. Di mana tempat gak ono burung kok bertengkar, manuk kok padu kerah tukaran, ora ono nek gak manuke cah ngene-ngene iki. Burung itu tempatnya kan di awang-awang. Nggih mboten? Sapa muni nyangkatok mau? Lambe iki aja ngawur. Burung itu tempatnya angkasa. Lho cakrawala yang tak bertepi ya terlalu luas untuk dijadikan tukaran sama burung-burung. Kata burung begini, kalau aku enggak bisa hinggap di sini, aku terbang ke sana, aku akan hinggap di sana. Di sana enggak bisa, aku akan terbang ke arah lain, hinggap di tempat lain. Enggak bisa, aku akan mencari ruang yang lain, masih luas ini ruang, dan aku akan hinggap di situ. Dimanapun aku tinggal, yang penting aku tidak menyakiti hati saudaraku. Ngono. Kowe ora paham, ora usah mantuk-mantuk kowe. Halo. Makanya burung itu dadi lambang cinta dan kasih sayang. Delok lek kapan ana wong duwe gawe mantu anake dadi manten, gawe undangan iki amplope gambar burung. Apa cara kene gambar garangan ngono to? Ya mantumu dadi garangan. Simbol. Lho, ini ndadekke kerukunan. Weleke nang ndi to? Ya biar kata orang yang bid'ah yang macam-macam ben dilokno syirik dilokno bid'ah jawaban nganggo donga sing wis tak ijazahke tekan dindi alhamdulillah mandi akidahe tetep kuat mang tiroke bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim gak tak reken ya wis kuwi diprovokasi model apa ae diojo-ojoi dirayu model apa ae wis pokoke angger gak ahlussunnah wal jamaah bismillahirrahmanirrahim gak wis Bu jam 5 lho kene jenengan dereng salat asar ngono pengajian model apa kok ninggalke salat asar sembarangan kok aku tak jamak kena. Wis rampung lho sampean. Jamak, jamak tarki. Kok iya. Nyun pangapunten. Kula wong wetanan mature kusruh mature kasar. Mboten saged kan ngendikan sing alus kados piyantun mriki. Nek wong kene kan pancen turunane bangsa alus. Dek mature alus-alus. Kula estu nyun pangapunten. Mboten bermaksud napa-napa dulur. Namung ngeraketaken pasederekan mesti wonten khilafipun wonten lepatipun kula ingkang dhaif kula ingkang bodho nyuwun gunging pangaksami kersa nggih muga-muga ngaji sonten menika pun saringi hidayah rahmat barokah saha ridhanipun Gusti Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi jahin nabi rahmat syafi'il ummah wa bi niyyati du'al qabul ijabati sul husulil amali wal ma'mul bi sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala manawaina wa ala manaw bi salafuna salihun ajrahumullah al-fatihah a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mu'minin amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu anhu wa barakatuh Yeah. abadi jadid. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal mus'an wa alikal bala wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'alukal khayra kullahu na'udzu bika min syarri kullih ya man biyadihil khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.